Mari kita merujuk dulu sebentar. Di mana wawu menjadi tanda bagi rofa? Di berapa tempat? Yang pertama pada jamak muzakkar salim. Contohnya apa? Contohnya al-muslimun dalam jumlah yang mufidah. Ja'al muslimun. I'rabnya al-muslimun. Fa'il marfu'. Alamat rafi'i al-waw niyabah an-dhamma li'annahu jam'ul muzakkar salim. Asmaul khamsah, contohnya apa? Ya marfu'. Kemarin saya keliru ucap ya. Bahwasanya asmaul khamsah itu i'rabnya dengan huruf, ketika rafa' dengan wawu, ketika mansub dengan apa? Alif, ketika majrur dengan ya. Ya. Kemarin saya keliru menyebutkan fathah ketika mansub, kasrah ketika jar. Ya. Contohnya apa? Abuk, ja'a, abuka, abuka, i'rabnya fa'il marfu. Wa alamat rafi'i al-waw niyabah minal ya, wa huwa mudhaf. Wal kaf ma'mur mutasil mabni ala fathi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian yang berikutnya, tanda yang ketiga. Sudah kita baca ya? Sudah. Tanda yang ketiga dari rofa. Setelah apa? Yang pertama dhammah, kemudian yang kedua al-waw, dan yang ketiga al-alif. Sudah belum? Sudah. Ya, coba di i'rab. Aqbala al-umaran. Aqbala fi'lun mad mabni 'ala al-fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Al-umaran fa'il marfu'. وعلامة رفعه الالف نيابة لأنه kalau mau ditambahkan والنون عوض عن التنوين ya, في مفرده. Sedangkan nun adalah ganti dari tanwin yang ada pada mufradnya. Umarun kan, ataupun amrun ya. Umar di sini bukan amr. Kalau amr ada wawunya setelah ro. Gimana? Ada iskal? Sekarang kita masuk ke tanda yang berikutnya, tanda yang terakhir dari tanda rofa. Tanda yang pertama apa? Ingat-ingat lagi. Tanda rofa al-dhamma, ini merupakan tanda asal. Dan yang setelahnya adalah tanda cabang, yaitu apa setelah dhamma? Al-waw, kemudian al-alif, kemudian an-nun, ini terakhir. Tanda yang terakhir dari rofa adalah nun. Thubutun nun, adanya nun. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Adapun nun, maka nun menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Idza ittasala bihi dhamiru tathniyah, manakala fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tathniyah, atau bersambung dengan dhamir jamak, atau bersambung dengan dhamir al-mu'annasah al-mukhatabah, kata ganti seorang wanita yang diajak bicara. Jadi nun menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari yang bersambung akhirnya dengan aliful itsnain atau apa wawu jama'ah ataupun ya al-mukhatabah. Inilah hakikat dari apa asmaul khamsah. Ya. Kalau antum ditanya definisi tentang asmaul khamsah, maka ini. Al-fi'lul mudhari idza tasala bihi dhamir tathniyah aw dhamir jam' aw dhamir al-muannatsah al-mukhatabah. Adapun contoh-contohnya ya seperti apa? Hah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu contoh-contohnya. Wa qulu qala syarih rahimahullah وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة هي فيها مرفوعة في موضع واحد. Nun menjadi tanda yang menunjukkan bahwasanya kalimat yang padanya ada nun itu marfu pada satu tempat saja. Jadi nun menjadi tanda yang menunjukkan bahwasanya kalimat yang padanya ada nun itu marfu di satu tempat. wa huwa al-fi'lul mudhari'ul musnadu ila alif al-ithnain aw al-ithnatain aw al-musnad ila wawi jama'ati adh-dhukur aw al-musnad ila ya'il mu'annatsatil mukhatabah, yaitu fi'il mudhari' yang disandarkan kepada aliful itsnain, alif untuk kata ganti dua orang laki-laki, awil itsnatain ataupun alif yang merupakan kata ganti dari dua orang perempuan, awil musnad ila wawi jama'ati dzukur ataupun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawu jama'ah laki-laki, awil musnad ila ya'il mu'annatsatil mukhatabah ataupun pada fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Kalau seorang keluar, bahasa Arabnya apa dengan fi'il mudhari'? Yakhruju. Kalau dua orang, yakhrujani. Ya. Kemudian kalau jamak muzakkar, yakhrujuna. Kalau untuk anti, takhrujina. Ya. Kalau huwa, yakhrujuhuma, yakhrujani. Kalau humanya mu'annats, takhrujani. Hum, yakhrujuna. Hunna, yakhrujna. Itu harus dihafal ya. Anta, takhruju. Anti, takhrujina. Antuma, takhrujani. Antuma, takhrujani. Antum, takhrujuna. Antunna, ya. Kemudian, ana, akhruju. Nahnu, nakhruju. Itu harus dihafal ya. Penting ini. Ya. Akan memudahkan antum. Ya, untuk antum mengenali apa itu al-af'al al-khamsah. Ammal musnadu ila alif al-ithnain fa nahwu as-sadiqani yusafirani ghadan. Adapun contoh fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif al-ithnain adalah as-sadiqani yusafirani ghadan. Dua orang teman akan safar besok. Coba a'ribu di Arab as-sadiqani. Kalau ada isim yang di awal jumlah disebut apa? Mubtada. Kalau mubtada hukumnya marfu'u bil ibtida wa alamatu raf'i al alif niyabah li'annahu musanna. Ya, as-sadiqani adalah bentuk musanna dari apa? As-sadiq. Yusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un. Limadha? Litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Aitu. Apanya? Amilnya. Kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Jadi as-sadiqani, kalau as-sadiqani apa amilnya di sini? Ibtidaiyah. Iya, ibtidaiyah. Ini amil apa? Ibtidaiyah. Ma'nawi atau lafzi? Ma'nawi. Yusafirani juga sama, amilnya apa? Ma'nawi juga. Kosongnya dia dari penasab dan penjazm ini juga amil. Tapi yang sifatnya apa? Ma'nawi, tidak ada lafadznya. Ya. Yusafirani, ulangi, yusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. Iya. Kemudian wal alif dhamir muttasil mabni 'ala madza? 'Ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Ghadan, ya, ini belum dibahas ya. Ghadan itu maf'ul fi atau apa? Dzaraf. Dzaraf apa? Keterangan apa? Tempat atau waktu? Besok. Waktu. Mansub hukumnya. Nah, jumlah fi'liyah. Min yusafirani. Jumlah fi'liyah dari yusafirani. Fi mahali apa? Fi mahali. Rafin. Khobar. Jadi khobarnya bentuknya apa? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Jadi khobar itu bentuknya ada yang mufrad. Ya. Seperti Zaidun Qaimun. Ada yang bentuknya apa? Jumlah. Ada juga syibhul jumlah. Kalau jumlah, ada jumlah fi'liyah seperti as-sadiqani, yusafirani. Ada juga yang bentuknya jumlahnya apa? Ismiyah. Muhammadun qama abuhu. Juga ada yang bentuknya apa? Jumlah. Syibhul jumlah. Muhammadun fil masjid, jar majrur. Atau apa? Dzaraf Muhammadun indaka. Nanti insyaAllah akan dibahas. Wa nahwu. Kemudian contoh berikutnya. Antuma tusafirani ghadan. Kalian berdua akan safar besok. Coba di Arab antuma. Antuma. Apa? Domir. Apa? Muttasil atau munfasil? Munfasil, ya. Terus mabni ala madza? Ala sukun. Kita globalkan saja Arabnya. Kalau mau dirinci, sebenarnya yang menjadi Arab cuma apa? An itu. Yang menjadi apa? Domirnya cuma an. cuma kelamaan, sudah enggak mengapa. Antuma dhamir munfasil mabni ala sukun. Ya, fi mahali rafin mubtada. Tusafirani fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi 'ani nasib wal jazim 'alamatu rafi thubutun nun wal alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Ya. Faqauluna yusafirani wa kadza tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka ungkapan kami yusafirani, demikian pula tusafirani adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa? Litajarudihi minan nasibi wal jazimi. Karena masing-masingnya kosong dari penasob dan penjazem. Kalau kemasukan penasob jadinya bagaimana? Mansub. Kalau kemasukan penjazem jadinya apa? Majzum. Gitu. Kalau kosong, ya marfu'. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Dan tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Tetapnya nun. Wa aliful itsnain fa'il. Sedangkan aliful itsnain dhamir muttasil ini fa'il. Mabni ala sukun fi mahali rafi'in. Mabni di atas sukun pada mahalnya rafa'. Wa qad ra'aita anna al-fi'la al-mudhari' al-musnada ila aliful itsnain qad yakunu mabdu'an bil ya' lid-dalalati 'ala al-ghaibati kama fil mithal al-awwal. وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلاله على الخطاب كما في المثال الثاني. Engkau telah melihat bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada aliful itsnain terkadang diawali dengan apa? Ya. Yang ya ini menunjukkan kepada ghaibah. Ya, orang yang ghaib, kata ganti orang ketiga. Kama fil mitsalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Mana? As-shadiqani yusafirani. Di sini fi'il mudhari' disandarkan kepada apa? Aliful itsnain dan diawali dengan ya, maka ya ini menunjukkan kepada orang yang ghaib, tidak hadir. Atau kata ganti orang yang ketiga. Kama fil mitsalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Wa qad yakunu mabdu'an bit ta'il ad-dalalati 'ala al-khitabi kama fil mitsal tsani. Dan terkadang fi'il mudhari' yang disandarkan kepada aliful itsnain itu diawali dengan ta, yang mana ta ini menunjukkan kepada al-khitab. Ya, pembicaraan kepada yang diajak bicara. Arab pembicaraan kepada orang yang diajak bicara. Atau kata ganti orang yang kedua. Kama fil mitsal tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua. Yaitu apa? Antuma tusafirani. Ya. Wa ammal musnadu ila alifil itsnain, wa ammal musnadu ila alifil itsnatain fa nahu al-Hindani tusafirani ghadan. Wa nahu antuma ya Hindani tusafirani ghadan. Adapun fil mudhari yang disandarkan kepada alif al-itsnatain, alif untuk kata ganti dua orang perempuan. Kalau tadi yang di atas alif untuk apa? Kata ganti dua orang laki-laki. Fa nahu, maka contohnya al-Hindani tusafirani ghadan. Wa nahu antuma ya Hindani tusafirani ghadan. Ya. Contohnya adalah al-Hindani tusafirani ghadan. Dua orang Hindun akan safar besok. I'rabnya persis ya dengan yang sebelumnya. Wa nahu antuma ya Hindani tusafirani ghadan. Dan kau wahai dua Hindun akan safar besok. Ini juga sama, i'rabnya persis, hanya saja di sini ada jumlah i'tiradiyah, jumlah apa? Sisipan. Ya Hindan, jumlah apa? Nida di sini. Ya Hindan. Kalian berdua wahai Hindun. Ya harfu nida. I'rabnya ya harfu an-nida. Kemudian Hindan munada. Munada itu isim yang dipanggil. Hukumnya munada mabni. Di sini karena yang dipanggil dua orang, maka dia mabninya di atas apa? Alif. Ya. Ini nanti insyaallah ada pembahasannya khusus. Ya, karena dia musanna bentukannya. Sehingga kalau musanna bentukannya dijadikan munada, maka mabninya di atas alif. Dan mahalnya nasob. Ya. Insyaallah di tempatnya akan kita jelaskan. Ya. Jumlah di sini i'tiradiyah, sisipan. Ya. Antuma biasanya dikasih strip dua itu. Ya. Strip, apa tanda strip ya? Jumlah sisipan biasa dikasih tanda apa? Strip ya, strip 1, 2 itu. Kalian berdua wahai Hindun tusafirani ghadan, akan safar besok. Fatusafirani fil mithalaini fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun. Maka tusafirani pada dua contoh tersebut adalah fi'il mudhari' yang dirafa'kan dengan thubutun nun. Wal alifu fa'ilun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in, sedangkan fa'il, sedangkan alif maka dia adalah fa'ilnya, mabni di atas sukun pada mahalnya rafa'. ومنه تعلم أن الفعل المضارع ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين la yakunu mabdu'an illa bita lidalalati ala ta'nitsil fa'il sawa'un kana ghaiban kal mithalil awwal am kana hadira mukhataban kal mithalil tsani. Dan dari penjelasan ini kamu mengetahui bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif al-itsnatain, alif sebagai kata ganti dua orang perempuan, la yakunu mabdu'an illa bita, tidaklah dimulai kecuali dengan ta. Ta ini lidalala ala ta'nitsil fa'il, untuk menunjukkan mu'annasnya fa'il. Mu'annasnya fa'il. Sawa'una kana ghaiban, sama saja apakah fa'ilnya ghaib, sebagaimana pada contoh yang pertama, yaitu apa? Al-hindani tusafirani. Ya, al-hindani tusafirani ghadan. Ya. Jadi, isim-isim zahir, itu kedudukannya sama dengan dhamir. Dhamir ghaib. Ya, dhamir ghaib. Sama dengan huma. Ya. Isim-isim zahir itu kedudukannya sama dengan apa? Dhamir ghaib. Ya, dhamir ghaibah. Huma, ya apa? Hindan, huma. Hindun, hiya. Sama. Ya. Kemudian kalau al-hindat, hunna. Sama. Saya ulangi. Sama saja apakah fa'ilnya itu ghaib, sebagaimana pada contoh yang pertama, ataupun hadir. Ada diajak bicara, sebagaimana pada contoh yang kedua. Antuma ya hindan tusafirani ghadan. Nah, selesai pembahasan tentang penyandaran fi'il mudhari pada alif al-itsnain ataupun alif al-itsnatain. Wa ammal musnadu ila wawil jama'ah fa nahwu ar-rijalul mukhlishuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Adapun fi'il mudhari yang disandarkan kepada waw jama'ah, maka contohnya adalah ar-rijalul mukhlishuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Apa maknanya ar-rijalul mukhlishuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim? Hah? Hah? Ar-rijal jamak dari ar-rajul. Kaum laki-laki yang mukhlisun, ikhlas, merekalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. Qoma berdiri artinya. Dia bisa menjadi apa? Butuh atau muta'addi kepada maf'ul dengan perantaraan ba. Qoma bi mengerjakan. Kalau qoma berdiri, kalau qoma bi mendirikan ataupun mengerjakan. I'rabnya ar-rijalu sebagai mubtada marfu'an bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi ya ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhirih. Al-mukhlishun sebagai na'at atau sifat dari ar-rijal. Sifatul marfu' marfu' mithlu wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabah 'an ad-dhamma li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya. Dari mana kita tahu al-mukhlishun sebagai sifat? Ya, karena di sini ada kesamaan antara ar-rijal dengan al-mukhlishun. Dalam hal muzakkar, ma'rifahnya, dalam masalah jamaknya, ya, itu diantaranya, diantara cirinya. Sama-sama ma'rifah, ya kan? Ar-rijal al-mukhlisun ada alif lamnya. Sama-sama jamak. Sama-sama marfu', gitu. Dan biasanya na'at atau sifat diambil dari isim fa'il, ya, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah. Al-mukhlisun, isim fa'il dari akhlasa'. Yukhlisu mukhlis. Ya. Kalau isim fa'il yang ada pada wazan fa'il itu yang thulatsi, diambil dari fi'il yang thulatsi seperti kharaja yakhruju kharij. Adapun mani rubai beda lagi. Akhlasa yukhlisu mukhlis. Ahsana yuhsinu muhsin. Ya. Humul ladzina yaqumuna biwajibihim hum dhamir fasl. Ini juga insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Dhamir fasl adalah dhamir yang memisahkan antara mubtada dengan khobar. Faedahnya untuk membedakan antara khobar dengan selain khobar. Dari badal. Ya. Seperti yang antum hafal di awal pembahasan kita bahas ini. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam mubtada. Kemudian apa? Al-kalam huwa. Huwanya dhamir fasl. Mana khobarnya setelah itu? Al-lafzul murakkabul mufidu. Ya. Antara faedahnya untuk membedakan antara khobar dengan selainnya. Dari sifat. Ya. Ataupun badal. Ya, ini insyaAllah. Al-ladhina. Al-ladhina isim apa? Isim mausul. Mabni. Ala madha? Hah? Alladzina mabni 'alal fathi mahalli rafin sebagai apa? Khabarnya. Iya. Yaqumuna biwajibihim yaqumuna fil mudhari marfu' li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Wa 'alamatu raf'i thubutun nun. Al waw apa? Dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ba harfu jar wajibihim wajib. Ya. Wa 'alamatu jarrihi al-kasra wa huwa mudhaf. Kemudian al-ha dhamir muttasil mabni ala kasrah fi mahal jar mudhafun ilaih. Mim apa mimnya? Alamatul jamak, tanda jamak saja, bukan dhamir. Aslinya dhamirnya ha saja, cuma untuk pemula enggak mengapa kita satukan him biar cepat selesai. Ya. Wa nahu antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Contoh yang berikutnya, antum ya qaumi, kalian wahai kaumku. Aslinya qaumi, cuma dibuang ya-nya. Ini juga ada bahasanya khusus. Ya. Taqumuna biwajibikum, sedang mengerjakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban kalian. Antum ya robnya sebagai mubtada. Ya qaumi ya harfu nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Qaumi munada. Ya munada. Di situ ada ya yang dibuang. Mansub dia. Atau fi mahalli apa mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddara ala ma qabla al-ya al-mahdhufa. Tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan sebelum ya yang dibuang. Enggak mengapa ini kita tinggal dulu karena belum dibahas. Taqumuna biwajibikum. Taqumun fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi 'anil nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, dan seterusnya. Fayaqumuna wa mithluhu taqumun, maka yaqumun dan yang semisalnya juga taqumun fi'lun mudhari'un marfu' adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, dan tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun mabni 'ala sukun fi mahalli rafa'. Sedangkan waw jama'ah fa'il mabni di atas sukun pada mahalnya rafa'. Wa minhu ta'lam وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ الْمُسْنَدَ إِلَى الْوَاوِ قَدْ يَكُونُ مَبْدُوءًا بِالْيَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْغَيْبَةِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَقَدْ يَكُونُ مَبْدُوءًا بِالْتَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْخِطَابِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الثَّانِي. Dan dari penjelasan ini engkau mengetahui bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawu terkadang dimulai dengan apa? Ya, untuk menunjukkan kepada ghaib, pelaku yang ghaib, kata ganti orang ketiga. Kama fil mithalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Ar-rijal al-mukhlisun humul ladhina yaqumun. Yaqumun. Wa qad yakunu mabduan bita lidalalati ala al-khitab. Dan terkadang dimulai dengan ta untuk menunjukkan al-khitab, orang yang diajak bicara. Kata ganti orang kedua. Kama fil mithalil thani, sebagaimana pada contoh yang kedua. Antum ya qawmi taqumun. Ya. Bisa difahami? Jadi kalau ada ya fi'il mudhari' bersambung dengan alif ulitsnain, maka bagaimana awalnya? Terkadang diawali dengan apa? Ya untuk ghaibah, terkadang diawali dengan ta untuk khitab. Kalau disandarkannya kepada alif ulitsnain bagaimana? Mesti diawali dengan ta. Kalau disandarkannya kepada wawu jamaah, maka terkadang diawali dengan ya untuk menunjukkan pelaku yang ghaib, terkadang diawali dengan apa? Ta untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Wa ammal musnadu ila ya'il mu'annasatil mukhatabah fa nahu anti ya hindu ta'rifin wajibak. Adapun yang disandarkan atau fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya'al mu'annasa al mukhatabah, maka contohnya adalah anti ya hindu ta'rifina wajibaki. Engkau wahai hind mengenali mengetahui kewajibanmu. Ya. Maka fa ta'rifina fi'ilun mudhari' marfu'. Maka ta'rifina di sini adalah fi'il mudhari' marfu'. Kenapa? Litajarudihi 'anil nasib wal jazim, karena kosong dari penasob dan penjazer. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, dan tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. Wa ya'ul mu'annasatil mukhatabati fa'ilun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Sedangkan ya'ul mu'annasa al mukhatabah itu fa'il mabni di atas sukun pada mahalnya rafa'. Sama ya i'rabnya dhamair ini yang ada yaitu yang bersambung dengan fi'il mudhari', apakah alif ataupun wawu ataupun ya i'rabnya sama. Itu apa? Mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wala yakunul fi'lul musnad ila hadhil ya illa mabdu'an bitta. Dan tidaklah fi'il mudhari yang disandarkan kepada ya ini. Ya ini ya apa? Al-mu'annafah al-mukhatabah. Tidaklah fi'il mudhari yang disandarkan kepada al-ya al-mu'annafah al-mukhatabah. Kecuali diawali dengan ta. Ya, tidak ada yang diawali dengan apa? Ya. Wahya dalatun ala ta'nitsil fa'il. Dan dia ta menunjukkan kepada mu'annasnya fa'il. Fatalakhasa laka anna al-musnada ila al-alif yakunu mabdu'an bitta awil ya wal musnada ila al-waw kadzalik yakunu mabdu'an bitta awil aw bil ya wal musnada ila al-ya la yakunu mabdu'an illa bitta. Dan teringkas atau teringkas untukmu bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif terkadang dimulai dengan ta, terkadang dengan ya. Dan yang disandarkan kepada waw demikian pula, terkadang diawali dengan apa? Ta, terkadang diawali dengan ya. Sedangkan yang disandarkan kepada ya al-mukhatabah atau al-mu'annas al-mukhatabah tidaklah dimulai diawali kecuali dengan ta. Wa misaluha contohnya adalah yaqumani taqumani yaqumuna taqumuna taqumina. Ya, tusamma hadhil amsilah al-af'alul khamsah. Ya, contoh-contoh ini disebutkan apa? Al-af'alul khamsah. Sebagian yang lain mengganti dengan nama yang lain, itu apa? Al-amsilah al-khamsah. Contoh-contoh yang lima. Kenapa? Karena tidak terbatas pada fi'il ini. Ya, pokoknya kalau setiap fi'il mudhari yang bersambung akhirnya dengan alibul itsnain atau waw jama'ah atau ya al-mu'annats al-mukhatabah, maka dia masuk kepada apa? Al-amthilah al-khamsah. Kalau dinamai dengan al-af'alul khamsah, seolah-olah terbatas pada fi'il-fi'il yang disebutkan saja. Ya, padahal tidak. Ya, demikian. Cepat ya, karena insya Allah sudah bisa difahami. Sudah pernah diajarkan ya ringkasannya. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau minta diulang yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya. Terus ya, semangat belajar dan belajar. Ilmu nahwu adalah ilmu yang merupakan ilmu alat kunci untuk kita bisa memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Dan di awal kali kita belajar ilmu nahwu, sama kita juga mendapati kesulitan. Tapi terus jangan kita apa mudah menyerah ketika kita mendapati kesulitan. Ya, Syaikh Ibnu Taimin mengisahkan ada di sana kisah seorang imam, bukan ahli imam, imam ahli nahwu. Yang awalnya dia belajar itu mengalami kesulitan dan kesulitan sampai berakhir kepada tingkat putus asa, sudah mutung. Sudah saya tidak mampu, enggak mau lagi belajar. Sudah enggak mau lagi belajar. Kemudian di suatu hari dia melihat, mengamati ada seekor semut yang membawa makanan, menaiki dinding. Jatuh lagi, bangkit lagi, diambil lagi makanannya, jatuh lagi. Terus, berulang dan berulang. Sampai pada akhirnya berhasil naik dinding tadi dengan membawa makanan. Akhirnya dia mengambil pelajaran ya dari kesungguhan, kesemangatan semut. Ini semut saja seperti itu kesungguhannya. Berkali-kali dia jatuh dan jatuh. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tidak pernah merasa apa? Putus asa, tidak pernah merasa lelah. Maka saya juga akan seperti itu. Akhirnya dia terus. Akhirnya, ya bismillah, jadi ulama ahli nahwu ataupun imam di bidang nahwu. Sehingga kalau kita dapati kesulitan, wajar. Ya, wajar. Ya. Jangan kita menyerah. Terus kita apa? Ulang-ulang. Matanya dihafal, kemudian juga berupaya memahami matanya, juga memahami contoh-contohnya. Kalau ada yang sulit ditanyakan, ya. Terus nanti insya Allah tanpa terasa sedikit demi sedikit terangkai itu kaidah ilmu nahwu. Tahu-tahu sudah bisa baca kitab. Ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Halaman berapa? Waqulu takun alif. Itu. Iya, takun alif alamatan ala rafil kalimah. Itu. Berarti alif tentang alif ya? Iya. Tentang alif kemarin sudah kita jelaskan. Yaitu alif itu menjadi tanda yang menunjukkan rafa'nya kalimat. Ya, fi tasniyatil asma'i khassah, pada isim mustana saja. Disebutkan oleh pensyarahnya di sini, takunu al-alifu alamatan ala rafil kalimah fi mawdin wahid wa huwa al-ismul musanna. Alif menjadi tanda yang menunjukkan rafa'nya kalimat pada satu tempat. Ya, pada tempat yang satu, yaitu isim musanna. Gitu. Aja'a al-muslimani, al-muslimani fa'il marfu' alamatu rafi'i al-alif. Niyaba'anid domali anna musanna. Hanya di satu tempat alif ini menjadi tanda apa? Bagi rafa' mewakili apa? Dhamma. Ya. Yang lain? Kalau ada yang keliru, saya ucapkan keliru, ya silakan diingatkan. Ya, kayak kemarin anak enggak terasa mau menyebutkan alif dapatnya fathah. Sehingga kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Yang lain enggak ada? Ya, kalau enggak ada maka mungkin cukup sampai di sini. Dan dengan ini telah kita selesaikan alhamdulillah penjelasan dari tanda-tanda rafa'. Ya. Selama ini yang untuk mengetahui rafa' itu hanya dhammah. Dan sekarang sudah terbuka ternyata di sana ada tanda lain selain dhammah. Ya, dihafalkan. Kemudian juga tempat-tempatnya. Kemudian syukur-syukur i'rabnya juga dihafalkan. Ya. Ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.